وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين جميعا. آمين يا رب العالمين. أما بعد، maka natu ahli sunnati wal jamaah inda maka natu ahli baitin nabi sallam inda ahli sunnati wal jamaah, kedudukan ahli bait nabi menurut ahli sunnati wal jamaah. Karena ada dua kelompok yang menyimpang dalam hal ini, yaitu kelompok nasibah, dan kelompok ini kata para ulama sudah musnah, yaitu kelompok nasibah nawasib yang mereka memerangi ahlul bait, dan juga kelompok syiah rafidah kebalikannya, itu yang sangat ghulu terhadap ahlul bait dan mereka menafikan keutamaan para sahabat yang lainnya, bahkan mereka mengkafirkan, menganggap murtad para sahabat yang lainnya selain ahlul bait. Jadi ahli sunnati wal jamaah tidak pada kelompok yang ekstrim ke kiri nawasib, tidak ekstrim ke kanan syiah rafidah. Ini penting untuk dipahami mengenai posisi ahli sunnati wal jamaah terhadap ahlul bait, di antara nawasib dan di antara syiah rafidah maupun khawarij. Karena khawarij mereka juga memerangi ahlul bait. Mereka memerangi ya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah ahlul bait. Tabarakallahu fikum. Adapun nawasib atau nasibah tadi yang sebagaimana saya telah sebutkan, bahwa menurut para ulama mereka telah musnah, walhamdulillah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa yuhibbuna ahlal baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mereka ahli sunnati wal jamaah mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai ahlul bait Nabi adalah kewajiban. Adalah sebuah hal yang wajib. Namun ahlul bait yang mutlak dicintai ialah yang mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang istiqomah. Ahlul bait ya, atau keluarga Nabi yang mereka kufur, maka mereka tidak mendapatkan hak kecintaan sedikit pun, atau yang terjatuh di dalam pembatal-pembatal keislaman. Semisal paman Nabi, dua paman Nabi, Abu Thalib, kemudian juga satu lagi yang kafir siapa? Abu Lahab. Abu Jahal bukan paman Nabi. Paman Nabi itu ada empat. Dua mukmin, dua kafir. Yang mukmin Hamzah dan Al-Abbas. Hamzah masuk Islam di awal-awal Islam. Dan Al-Abbas masuk Islam setelah Fathul Mekah, di akhir-akhir Islam. Ini dua paman Nabi yang Muslim. Dua paman Nabi yang kafir, yaitu Abu Lahab dan juga Abu Thalib. Adapun Abu Jahal bukan paman Nabi, enggak ada hubungannya sama Nabi. Namanya adalah Amr ibn Hisham. Adapun paman Nabi yang empat, Hamzah bin Abdul Muttalib bin kekakeknya Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib kekakeknya Nabi. Kemudian Abu Lahab, siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Thalib, siapa nama asli Abu Thalib? Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Ini empat paman Nabi, dua mukmin, dua kafir. Dan yang menarik adalah dua yang mukmin namanya tidak bertentangan dengan Islam, Hamzah dan Al-Abbas. Yang kafir namanya bertentangan dengan Islam, yaitu adanya ta'bid, penghambaan terhadap selain Allah. Abu Lahab, siapa tadi namanya? Abdul Uzza, hamba dari Uzza berhala. Abu Thalib, siapa namanya tadi? Abdul Manaf, hamba si Manaf. Manaf bukan nama Allah. Ya, perhatikan. Hati-hati ngasih nama. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Kemudian mana lagi tadi? Wa yatawallawnahum. Yatawallaw itu dari kata walayah, artinya mahabbah. Ahlus sunnati wal jamaah mencintai mereka. Ingat tadi? yang dicintai secara mutlak adalah ahlul bait yang beriman dan istiqomah. Ini dicintai secara mutlak. Ketiadaan cinta secara mutlak kepada keluarga Nabi yang kafir. Kemudian adapun ahlul bait yang mereka fasik, fasik milli. Ya, fasik yang tidak sampai jatuh kepada kekafiran. Entah fasik amali maksiat atau fasik i'tiqadi bid'ah. Maka mereka tidak diberikan cinta secara mutlak. Hanya diberikan cinta sekedar keimanan dia yang masih tersisa, kebaikan-kebaikan dia dari amalan-amalan yang dia kerjakan, dari amalan-amalan yang berkesesuaian dengan al-Islam. Adapun penyimpangan dia kalau di fase i'tiqadi berupa bid'ah atau kemaksiatan dia, maka ahli sunnati wal jamaah berlepas diri darinya. Maka untuk ahlul bait yang seperti ini tidak ada kecintaan mutlak. Hanya kecintaan sesuai dengan keimanan dia, dengan kebaikan dia. Adapun yang dicintai secara mutlak ialah ahlul bait yang betul-betul berada di atas agama ini dan tegak di atasnya. Istiqomah di dalamnya. Semisal ahlul bait yang dia adalah ahlus sunnati wal jamaah. Istiqomah. Bisa dipahami sini? Ngerti enggak? Tapi barakallahu fikum. Habib lo, Habib gimana Habaib? Habib lihat. Ya, kalau mereka berada di atas sunnah, kecintaan mutlak kita berikan kepadanya. Kecintaan karena Allah, yang kedua kecintaan kita karena kekerabatan dia kepada Nabi, karena inilah yang matlub, yang diperintahkan kepada kita. Kita dituntut untuk demikian. Adapun habaib, saya tidak bicara yang kafir, ya. Tidak bicara yang kafir, yang masih Islam. Namun ternyata melakukan berbagai kebid'ahan, ya, berbagai kebid'ahan. Tidak yang masuk ke dalam syirik, yang masuk ke dalam pembatal keislaman. Semisal yang dia minta-minta kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka ini terputus kecintaan sedikit pun. Tidak cinta karena Allah, tidak cinta pula karena kekerabatan dia kepada Nabi. Habis. Nah, ini adalah yang masalah adalah para habaib, para anak cucu keluarga Nabi yang mereka melakukan kebid'ahan tapi masih Islam. Maka dicintai sekedar keimanan dia. Ya, kepada Allah, ya. Itu saja kekerabatan dia, tidak mutlak. Tidak mutlak. Bisa dipahami sini? Adapun ahlul bait yang dia adalah ahlus sunnah, ini fadl alal fadl. Keutamaan di atas keutamaan. Sudah ahlul bait, ahlus sunnah, masyaallah. Istiqomah, subhanallah. Jadi ulama, masyaallah. Lengkap sudah. Hah? Lengkap sudah. Kecintaan totalitas kita kepada dia. Ini emar rajul hada. Bisa dipahami sini? Barakallahu. Oh, memangnya Habib-Habib itu yang ada di Jawa, memangnya keluarga Nabi? Ya ikhwa, antum ngerti ilmu nasab gak? Gak ngerti. Dari mana bisa antum menuduh mereka bukan ahlul bait, bukan keluarga Nabi? Apakah antum tahu ilmu nasab? Gak ngerti. Ya sudah. Hah? Bisa dipahami sini? Antum gak punya bayinah. Gak punya keterangan bukti bahwasanya dia bukan ahlul bait. Ya, amir ruha, ya udah berlakukan saja di ahlul bait, ahlul bait. Selama tidak ada hal-hal yang nyimpang, misalnya ngaku ahlul bait, ya. Tapi hidungnya, ya, hidung orang babelan, misalnya. Lah kolah, gak mencurigakan ini. Hah? Ahlul bait kok mukanya banten, bahan mukanya banten. Ini kok kayak main debus kemarin ini ahlul bait. Nah, ini mencurigakan baru ya. Kita meragukan. Bisa dipahami sini ya? Taibarakallahu fikum. Ini ikhwan enggak ngerti ilmu nasab, apalagi nasab ahlul bait. Ya. Dia enak-enak aja bilang, "Wah, bukan ahlul bait tuh, bukan ahlul bait tuh." Ngerti ilmu nasab? Enggak. Loh, kalau enggak ngerti bicara tanpa ilmu, mengingkari tanpa ilmu. Wah. Kalau bicara tanpa ilmu itu gimana hukumnya? Hah? Hukumnya apa? Haram. Tergantung poinnya. Bisa haramnya itu sangat besar dosanya atau tergantung poin apa yang dia bicara ngawur di situ. Tapi barakallahu fikum. wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjaga tentang ahlul bait wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qal, ketika Nabi bersabda, yauma ghadirir khum, pada hari ghadir khum. Nah, nanti akan diterangkan ghadir khum, yaitu di suatu lembah yang di situ banyak pepohonan yang lebat. Nabi sedang pulang dari Hajatul Wada mau kembali ke Madinah, melewati hutan. Ya, pohonnya lebat, hutan apa belukar, yang satu pohon nyambung dengan pohon yang lain, di bawahnya mengalir ya seperti sail, aliran hujan yang kalau hujan di bukit kemudian mengalir ya, air yang dari atas ke bawah membentuk sungai seperti sungai, itu namanya ghadir khum. Nabi bersabda, berhenti di situ kemudian mewasiatkan. Kata Nabi, udzakirukumullah, aku ingatkan kalian dengan nama Allah, fi ahli baiti, berkenan dengan ahlul baitku, keluargaku. Wa qala aidan lil abbasi ammihi, dan Nabi juga bersabda tentang Abba kepada Abbas, paman beliau. Wa qad ishtaka ilai al Abbas, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ba'da quraishin, bahwa sebagian orang Quraisy, sebagian orang Quraisy, yajfu bani Hashim, mereka bersikap kurang sopan kepada bani Hashim, yaitu ahlul bait, keluarga Nabi. Faqal, maka Nabi bersabda, walladhi nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yuminun, mereka itu yang kurang ajar, kurang sopan terhadap bani Hashim, tidak beriman, hatta yuhibbukum lillah, hingga mereka mencintai kalian karena Allah, walil kharabati, dan karena mereka mencintai kalian karena kekerabatan kalian denganku, kekerabatan ya kalian denganku. Waqal, dan Nabi juga bersabda, innallaha astafa bani Ismail, Allah telah memilih bani Ismail, wastafa bani min bani Ismaila kinanatan, dan Allah telah memilih dari bani Ismail kinanah, wastafa min bani kinanah Quraisyan, dan Allah telah memilih dari bani kinanah Quraisy, wastafa min bani Quraisy bani Hashim, dan Allah telah memilih dari Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim, dan Allah telah memilihku dari bani Hashim. Baik, ya. Sudah di sini kita baca syarahnya. Ya. Bayana Syekhu rahimahullah taala fi hadza makanata ahli bait inda ahli sunnati wal jamaah. Syekhul Islam menjelaskan ya di sini kedudukan ahlul bait menurut ahli sunnati wal jamaah. Wa annahum, bahwa mereka ahli sunnah yuhibbuna ahla baiti Rasulillah SAW. Mereka mencintai ya mencintai ahlul bait Nabi SAW. Ahlul bait, siapa itu ahlul bait? Hum alun Nabi SAW. Mereka adalah keluarga Nabi. Alladina hurrimat alaihim as-sadaqatu, yang mereka haram makan sedekah. Yang namanya ahlul bait gak boleh menerima sedekah. Dahulu ya, saudara dari Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah SAW, anaknya Al-Abbas, namanya Fadl Al-Abbas. Al-Abbas paman Nabi, punya anak namanya Fadl, saudaranya Abdullah. Nah, Fadl ini mengajukan diri kepada Nabi untuk menjadi amilul zakah. Sedangkan amilul zakah itu adalah di antara mustahik yang boleh mendapatkan zakat. Maka kata Nabi SAW kepada Fadl bin Abbas, ya, inna Muhammadan wa ala Muhammadin. Ya, kata Nabi SAW, inna hadhihi sadaqah ya la tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammadin. Sesungguhnya harta sedekah ini enggak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Dahulu Hasan dan Husain pernah enggak main ke Baitul Mal, kemudian memakan kurma Baitul Mal, kurma sedekah. Maka Nabi memaksa mengeluarkan. Keluarkan. Nah, ini namanya ahlul bait, enggak boleh terima sedekah. Habaib enggak boleh terima sedekah. Hah? Enggak boleh. Ya, ahlul bait enggak boleh terima sedekah. Enggak boleh terima zakat. Baik, barakallahu fiik. Wahum alu Ali, mereka adalah keluarga Ali. Ya, wa alu Ja'far, keluarga Ja'far. Ali dan Ja'far ada kakak. wa alu Uqail wa alul Abbas wa banul Haris ibnu Abdul Muttalib wa azwajun Nabi, istri-istri Nabi. Kemudian wa banatuhu, anak-anaknya, min ahli bani, min ahli baitihi, dari ahlul baitnya, Hasan, Husain, Umamah, itu adalah ahlul bait. Ya, anak-anaknya Ali bin Abi Thalib itu adalah ahlul bait. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yuridu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian kotoran wahai ahlul bait. Ini Allah Ta'ala berfirman kepada istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul sunnati yuhibbunahum wa yahtarimunahum wa yukrimunahum. Maka ahlus sunnati wal jamaah mencintai mereka, menghormati mereka, dan memuliakan mereka ahlul bait. Lianna dalika manih ya min ihtiramin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikramihi. Karena yang demikian itu adalah bagian dari memuliakan Nabi sallallahu, menghormati Nabi dan memuliakan Nabi sallallahu. Liannallaha wa rasulahu qad amara bidzalik. Karena Allah dan Rasulnya telah memerintahkan yang demikian. Qala ta'ala, qul la as'alukum 'alai ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Nabi, aku tidak meminta kepada kalian upah kecuali kecintaan terhadap kekerabatan. Ya, Nabi sallallahu bersabda, ya nas, ana tarikun fikum ya saqalain, wahai manusia, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Apa itu? Kitabullah wa fihi al-huda wan nur. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang di dalamnya adalah Al-Qur'an, yang ada di dalamnya adalah petunjuk dan cahaya. Wa raghaba fi kitabillah, dan Nabi menekankan terkait tentang Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, apa yang Nabi pesankan kepada umat, Nabi tinggalkan, Nabi titipkan kepada kita, wa ahlu baiti, dan juga ahlu baitku, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian atas nama Allah perihal tentang ahlu baitku. Ya, kemudian Nabi mengulangi lagi, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, diulangi sampai 3 kali. Ya, diulangi sampai 3 kali. Zaid bin Al-Arqam ketika membawakan hadis ini ditanya, ya, waman ahlu baitih, siapa ahlu bait Nabi? Maka beliau menjawab, ahlu baitihi man hurima sadaqah, ahlu bait Nabi adalah yang diharamkan sedekah. Sedekah alu Ali wa alu Uqail wa alu Ja'far wa alu Abbas. Ditambahkan dalam keterangan yang lain, yaitu ya, mereka adalah Banu Hashim. Ya, Banu Hashim. Juga dalam keterangan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulunal jannata hatta yuhibbukum min ajli." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidak akan masuk surga sampai mereka mencintai kalian dari keturunanku. Tadi kepada Abbas apa? Mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian, ya, karena Allah dan karena kekerabatan denganku. Subhanallah. Ini penting ini, ya. Ini masuk ke dalam porsi akidah, sikap ahli sunnati wal jamaah terhadap ahlul bait. Masuk ke buku-buku akidah. Maka perkara ini bukan perkara remeh-temeh, perkara main-main. Ini perkara serius. Waja'atin nususu minas sunnah, dan telah terdapat keterangan ya, nas-nas, redaksi-redaksi wahyu dari as-sunnah bidzalika, tentang hal tersebut. Minha ma dzakarahu syekh, di antaranya ialah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa dzalika idza kanu muttabi'ina lis-sunnah mustaqimina 'alal millati kama kana 'alaihi salafuhum kal Abbasi wa banihi wa Ali wa aliyin wa banihi. Nah, kemudian yang demikian itu mereka ahlus sunnati wa, yang demikian itu ahlul bait itu mendapatkan kecintaan, mendapatkan porsi amanah bagi untuk kita menjaga kehormatan mereka, mencintai mereka karena Allah dan juga karena kekerabatan mereka kepada Nabi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, gimana? Wa idza kanu muttabi'ina lisunnah, apabila mereka mengikuti as-sunnah, mustaqimina 'alal millah, mereka istiqomah di atas agama ini. kama kana alaihi salafuhum, sebagaimana para pendahulu mereka ahlul bait, seperti Abbas dan anak-anaknya, Ali dan anak-anaknya. Wa amma man khalafa sunnata, adapun ahlul bait yang bid'ah, yang menyelisih sunnah, walam yastaqim ala din, enggak istiqomah di agama, malah ke diskotik, ya. Fa innahu la tajuzu mahabbatuhu, maka enggak boleh mencintainya, walau kana min ahlil bait, walaupun dia dari ahlul bait. Ya. Nah, kalau mau cintai dia, ya udah cinta dia karena dia masih beriman, ya, cinta karena Allah. Ya sudah, itu aja. Kengawuran dia dalam pemikiran dia, dalam kemaksiatannya, enggak ada sedikit pun kecintaan. Ya. Bisa dipahami sini. Ahlul bait enggak sholat, selesai, kholas sudah. Dalam sebuah madhab Syafi'i, dia murtad keluar dari Islam. Dan ini yang madhab, yang inilah yang keterangan resmi dalam madhab Hanbali. Kalau dia enggak sholat, dia enggak sholat, sholat Jumatan doang, dia murtad keluar dari Islam. Ya. Ini salah satu qaul dalam madhab Syafi'i. Walaupun ini bukan yang mu'tamad. Tapi yang mu'tamad dalam madhab Hanbali demikian. Ya. Ahlul bait, ya, dia malah ya kayak celana pendek, merokok, ya. Jadi artis. Jadi kader Partai Setan Indonesia. Ada. Jadi kader Partai Setan Indonesia. Ada enggak? Ada. Perempuan itu madhabnya apa namanya? Al atas. Hah? Udah kholas. Ya, memerangi syariat lagi dia. Anti perda syariah, anti apa lagi? Ada kholas. Enggak ada kecintaan sedikit pun. Enggak ada. Kok tahu? Iya, tahulah. Hari gini enggak tahu, emangnya kita tinggal di gunung, di dusun. Update dong, Bro. Baik, barakallahu fikum. Wa qawlu, dan juga perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa yatawallawnahum ayyuhibbunahum. Ahlussunnati wal jamaah mencintai mereka. Tawalla itu minal walayah. Ya, bi fathil waw. Ya, itu berasal dari kata walayah dengan difatahkan waw, ya wa hiya al mahabbah. Yaitu kecintaan. Kalau dengan dikasrahkan waw, wilayah maknanya kekuasaan. Wa qawlu, ya, dan juga pernyataan Ibnu Taimiyah, wa yahfaduna fihim, dan mereka ahlus sunnah menjaga tentang ahlul bait, ya, wasiat Rasulullah SAW, wasiatnya Rasulullah SAW. Ai ya'lamuna biha, mereka mengetahuinya, wa yutabbiqunaha, dan mereka menerapkannya, wasiat Nabi. Enggak cuma tahu tapi juga diterapkan. Ya. Nabi ngulangin dalam hadis Zaid bin Arqam berapa kali tadi? 3 kali. Udzakirukumullah fi ahli baiti, kata Nabi SAW. Ya, ini berat ini, kata Nabi. Ya, ana tarikun fikum sakalain, aku tinggalkan kalian 2 perkara yang berat. Kitabullah, kita berpegang dengan Quran. Saat ini Quran gak jadi petunjuk buat kita. Mayoritas kita petunjuknya adalah Amerika. Ya, petunjuknya apa lagi? Togut. Ya. Undang-undang tauhid, nah, itu jadi petunjuk kita sekarang. Iya dan billah. Ya, apalagi petunjuk kita? Hah, petunjuk kita lihat orang-orang barat, Al-Qur'an ditinggalkan ke belakang. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian yang berat lagi ya, yaitu ahlul bait. Ahlul bait. Maka kalau ada ahlul bait di zaman sekarang, ada. Ya, di Madinah ada Habib yang berada di atas sunnah. Di Indonesia pun ada. Dia sudah ahlul bait, ahlus sunnah, istiqomah, subhanallah. Ya, kecintaan kita terhadap dia, kecintaan saya kepada Habib tersebut lebih tinggi daripada kecintaan saya terhadap Pak Kasino. Terhadap Pak Eko. Kalau cinta ke Pak Kasino, cinta pakai ke Pak Eko, ke Pak Arifin, ya udah cinta aja karena Allah. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Udah cuman gitu aja. Tapi kalau dia ahlul bait, Selain dari cinta karena Allah, karena dia mukmin, apalagi karena kekerabatan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fikum. Dan yang namanya Ahlul Bait, keluarga Nabi, itu tidak ada keutamaan di akhirat. Gak ada dalil kalau Ahlul Bait pasti masuk surga, bebas dari adab kubur, langsung trop Firdaus. Ada dalil kayak gitu? Gak ada. Ya, kata Nabi SAW, ya Fatimah binti Muhammad, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, dipanggil semua Ahlul Bait oleh Nabi. Saluni anki, ya, mintalah dariku. La ughni minallahi, la ughni anki minallahi syai'a. Tapi saya enggak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun. Lihat tuh. Lihat, Ahlul Bait enggak ada keutamaan di akhirat. Juga berikutnya, Ahlul Bait tidak memiliki kekhususan dalam syariat. Artinya mereka salah, mereka diberlakukan had. Kalau mereka mencuri, dipotong. Kata Nabi, lau sarikat Fatimah. Lau sarikat Fatimah. Seandainya Fatimah mencuri, nah, apa kata Nabi? Lau khoti iadaha. Aku ya pasti, aku yang sendiri akan memotong tangannya. Gak bisa mentang-mentang Ahlul Bait enak aja sembarangan. Ya, makan di warteg gak bayar. Ente gak tahu aneh, Habib. Oh, oh ya Bib, cium tangan. Gak bisa kayak begitu. Ya. Jadi Habib itu, Ahlul Bait itu sekarang namanya Habib, kalau dulu lain lagi. Ya. Kalau sekarang Habib, dulu Syarif, ya. Apalagi Syarifah, Syarif, apalagi? Nah, jamaah gitu ya. Nah, apalagi? Ya itulah banyak banget lah namanya. Ya. Dia cuman dapat kecintaan kita aja, udah kelas, selesai. Kalau dia di atas sunnah, istiqomah di atas Allah. Tapi kalau dia mimpin, ya, ziarah kubur, minta-minta ke kubur, kholas, gak ada kecintaan lagi, secuil pun gak ada lagi. Gak tersisa kecintaan kita pun sedikit pun kepada dia. Selesai perkara. Ya, tadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan begitu kan? La tajuzu mahabbatuhu walau kana min ahlil bait. Paham gak di sini? Ngerti? Tai barakallahu fiik. Kemudian haitsu qala yauma ghadir khum, ketika Nabi bersabda pada hari Ghadir Khum. Al ghadir huna, ghadir di sini maknanya adalah majma'us sail. Tempat ya as-sail, tempat berkumpulnya as-sail. Sail itu air yang mengalir, air hujan yang mengalir, ya. Air hujan yang mengalir di tanah, di atas bukit, jatuh ke bawah, ngumpul, situ namanya sa'in. Khum kila, sedangkan khum ada yang mengatakan itu ismu rajulin, nama seseorang. Nusibal ghadir ilaih, ghadir dinisbatkan pada dia. Ya, wakila ada yang menyatakan hiya al-ghaidah. Dia khum itu adalah ghaidah. Apa itu ghaidah? Syajaratu al-multaffu. Itu pohon yang lebat, ya. Rimba, semak blu, apa belukar, rimba, kayak pohon, pohonnya itu dari satu pohon ke pohon yang lain nyambung dan daunannya. Wanusibah adal ghadir ilaiha, ghadir dinisbatkan kepada khum ini, kenapa? Lianna waqi'un fiha, karena ghadir ini terletak di sana. Wahadal ghadir kana fi tariqil madinati marrabihi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi, ya, fi udatihi min hajjatil wada, ya. Sedangkan ghadir ini adalah jalan, ya, jalan menuju Madinah yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kembali dari hajjatul wada. Wa khataba fihi, Nabi berkhutbah di situ. Fa kana min khutbatihi, maka di antara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam madzakaru syekh, ya, yang disebutkan oleh syekh. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku mengingatkan kalian ke atas nama Allah tentang ahli baitku. Dalam riwayat Zaid bin Al-Arqam itu sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali disebutkan oleh Zaid bin Al-Arqam, Nabi mengulangi sampai 3 kali. Kemudian ai udzakirukumullah ma amarallahu bihi fi haqqi ahli baiti, aku mengingatkan kalian atas nama Allah apa yang Allah perintahkan terhadap ahlul baitku, ya, min ihtiramihim, berupa menghormati mereka, wa ikramihim, memuliakan mereka, wal qiyami bihaqqihim, dan memberikan hak mereka. Wa qala aidan lil Abbas ammihi, dan juga Nabi bersabda kepada Abbas paman beliau. Ya, Nabi bersabda kepada Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat ya, paman Nabi ada 4, Abu Jahal enggak masuk. Abbas, Hamzah mukmin. Abu Talib, Abu Lahab kafir. Hamzah, Abbas namanya enggak berlawanan nama Islam. Sedangkan Abu Talib namanya Abdul Manaf, enggak boleh itu, penghambaan kepada selain Allah. Ya. Abu Lahab, siapa namanya tadi? Abdul Uzza. Ya. Karena kakeknya Nabi kafir. Abdul Muthalib itu kafir. Makanya namain anaknya Abdul Manaf, Abdul Uzza. Oh. Ya. Ketika Abu Talib ditalkin oleh Nabi untuk masuk Islam, ya amkul la ilaha illallah kalimatan. Ya. Idza qala idza qultaha au kalimatan unjika biha yaumal qiyamah. Wahai am, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalau kamu mengucapkannya, aku akan membelamu dengan kalimat tersebut di hari kiamat kelak. Dikasih syafaat spesial. Ditalkin juga oleh Abu Jahal. Abu Jahal juga mentalkin, ya. Si Abu Thalib enggak mau kalah. Apa pesan talkinnya? Ya, bukan la ilaha illallah, apa? Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Lihat di bangku. Abu Jahal mengingatkan agama bapaknya yang kafir, Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apa kamu udah gak suka, benci sama agama Abdul Muthalib? Itu agama Abdul Muthalib apa? Kekafiran. Maka clear kalau ada yang menyatakan kakek Nabi itu muslim. Tidak. Oh, tapi kan dia bawa bayi Nabi ketika Nabi masih bayi ke Ka'bah. Lah iya, memang dia musyrikin itu tahu Ka'bah, rumah Allah, Baitullah, tahu. Ya, wala in sa'tahu man khalaqa samawati wal ardh sayaqulunallah. Allah Taala berfirman di banyak ayat, wahai Nabi, kalau engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka kaum musyrikin Quraisy akan menjawab Allah. Namun kenapa mereka dinamakan musyrik? Karena mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya musyrik. Tapi kalau beribadah kepada selain Allah enggak beribadah kepada Allah, ini kafir mulhid. Musyrik dan kafir. Ya, musyrik pasti kafir. Kafir belum tentu musyrik. Paham enggak sini? Orang Hindu nyembah dewa-dewa, Dewi Sri. Dewi Sri yang direkomendasi oleh ya si murtad. Ya. Yang direkomendasi, kalau dia turun panen padi, sambut nadran, enggak apa-apa, sambut dia. Wah, murtad. Ini murtad keluar dari Islam. Ya. Barakallahu fikum. Siapa yang masih udah ngerti agama, ya, udah ngerti, masih nganggap dia muslim, murji'ah. Bukan al-sunnah. Udah ngerti agama, masih anggap si siapa tuh? Hah? Ghairu aqil, ghairu sirat. Ghairu sa'id. Kalau sa'id bahagia. Ghairu sa'id. Nah, murji'ah. Kalau cuali dia enggak ngerti agama, enggak ngerti akidah. Dia enggak ngerti akidah, belajar, jelas kekufurannya, belum lagi istihza'nya, olok-olok dia terhadap syariat, ya. Hadis Nabi diledekkan sama dia mengenai sholat berjamaah rapat. Kalau enggak rapat nanti ada setan sebesar segede anak kambing, kata dia. Oh, bagus, setannya ikut sholat berjamaah. Kurang ajar. Ya. Malaikat itu enggak nanya kustur sampai hari ini katanya. Kurang ajar. Ya. Jenggot semakin panjang semakin enggak ilah ini. Kalau begitu, Nabi Umar, ya Allah. Lawazimnya berat banget tuh. Belum lagi olok-olok dia terhadap cadar, terhadap syariat. Oh, banyak banget. Banyak banget. Ya, belum dia murjiahnya juga lengkap dia. Ya, lengkap itu. Apalagi coba? Dia belajar S1, S2, S3, belajar akidah, disertasi dia akidah, membantah sufi. Mau dibilang apa dia bodoh? Dia pelajari hal itu. Pernah jenggotan, berarti pernah goblok. Ya udahlah, kita kembali ke tinggalkan semurtad itu ya. Kita kembali ke bahasa. Kemudian qala. Mana sekarang? Wa qala aidan li Abbas wa huwa Al Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf wa qad ishtaka ilaih. Nah, Al Abbas mengadu kepada Nabi. Ai akhbarahu bima yakrahu. Ya, dia mengabarkan kepada Nabi apa yang tidak dia senangi. Anna ba'da Quraisyin yajbu, bahwasanya sebagian Quraisy yajbu. Yajbu itu masdarnya al-jafa, apa itu tarkul birri wasilah. Tidak mau berbuat baik, tidak mau menjalin hubungan baik kepada Bani Hashim. Maka faqala ai Nabi sallallahu, maka Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya." Hada qasamun minhu. Sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya la yu'minun, mereka yang mencela, yang tidak mau berbuat baik, tidak mau menjalin hubungan baik ya kepada Bani Hashim, mereka tidaklah beriman. Ay al-iman al-kamila al-wajibah. Artinya dinafikan imannya ini bukan iman totalitas, enggak beriman sama sekali, tetapi iman yang wajib, iman yang sempurna mereka tidak ada. Ya, mereka imannya enggak sempurna. Hatta yuhibbukumullah, hatta yuhibbukum lillahi wal qarabati, hingga mereka mencintai kalian karena Allah dan juga karena kekerabatan kepadaku. Ai li amrain, berdasarkan dua hal tadi. Cinta karena Allah, cinta karena Ahlul Bait adalah kerabatnya Nabi. Al awwal at-taqarrub ila Allah. Yang pertama karena untuk mendekatkan diri kepada Allah bidzalik. Kalau kita cinta kepada Ahlul Bait karena Allah, maka ini adalah amal soleh. Ya, amalan hati, mahabbah. Kita mencintai Ahlul Bait karena Allah. Ya, li'annahum min awliyaihi, karena Ahlul Bait itu adalah di antara kekasih-kekasih Allah. Yang kedua, asal. Ingat ya, Ahlul Bait ini yang mana? Yang mereka ala sunnah mustaqimina alal millah, ya. Mereka ini istiqomah di atas agama ahlus sunnah, bukan yang suka istighosah ke kuburan. Ya. Yang suka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Bukan. Kalau yang kayak gitu, lah. Ya. Bisa dipahami sini? Nah. Asani yang kedua. Ya. Likaunihim qarabata Rasulillah SAW. Karena keadaan mereka, kekerabatan mereka kepada Rasulullah SAW. Wa fidalika irda'un lahu. Karena yang demikian itu akan membuat Nabi ridho. Wa ikramun lahu. Dan juga memuliakan Nabi SAW. Wa qala Nabi SAW. Mubayyinan. Ya fadla Bani Hashimin, ketika Nabi menjelaskan keutamaan Bani Hashim, alladzina hum qarabatuhu, yang mereka adalah kerabat Nabi, innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih, ay ikhtara memilih, wastafa al-khiyar, maksudnya as-safwah itu adalah yang terbaik. Sesungguhnya Allah memilih yang terbaik, ya Bani Ismail. Ya, Bani Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam. Wastafa bin Bani Ismail Kinanah, dan Allah memilih dari Bani Ismail Kinanah. Ya, namanya itu Kinanah itu adalah ismu qabilatin, nama suku. Abuhum, bapak mereka, bapak suku tersebut adalah Kinanah ibn Khuzaimah. Kinanah ibn Khuzaimah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Allah memilih dari Bani Kinanah Quraisy. Hum auladu Mudar ibn Kinanah. Mereka adalah Quraisy, ini adalah anak-anaknya Mudar bin Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Siapa itu Bani Hashim? Hum Banu Hashimin ibnu Abdin Manaf. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari antara Bani Hashim. Wahuwa Muhammad ibnu Abdillah. Ya, ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Hashim. Ibnu Abdi Manaf. Ibnu Qusay. Ibnu Kilab. Ibnu Marrah. Ibnu Ka'ab. Ibnu Lu'ay. Ibnu Ghalib. Ibnu Qahr. Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nazar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ini nasabnya Nabi SAW. Ya, dan kata para ulama diantara Al-Jayani, sebagaimana dikutip oleh Asyuti di kitab Tadribur Rawi, ada tiga hal yang Allah berikan kepada umat ini, yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Yang pertama adalah sanad. Yang kedua adalah nasab. Yang ketiga adalah i'rab. I'rab terkait tentang mengkaji grammar, gramatika dalam bahasa Arab. Wa syahid minal hadis. Ya, yang jadi poin dari hadis ini adalah annafihi dalilan ala fadl Arab, bahwa dalam hadis ini adalah dalil atas keutamaan orang-orang Arab. Ya, atas keutamaan orang-orang Arab. Wa anna bani Hashimin afdal Quraisy, bahwa bani Hashim itu adalah bani Quraisy, bani Hashim yang paling afdal. Fa huwa afdalul khalqi nafsan wa afdaluhum nasaban. Ya. Ah, mana afwan? Wa anna bani Hashim afdalul Quraisy. Ah, afwan, kelewat saya. Wa anna Rasulah afdalul bani Hashim. Rasul adalah yang paling utama dari bani Hashim, dan beliau adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling utama, nafsan, jiwanya yang paling utama, wa afdaluhum nasaban, dan nasabnya yang paling utama. Wa fihi fadl ibnu bani Hashim, bani Hashim, dan juga dalam hadis ini terdapat keterangan keutamaan bani Hashim, alladina hum qarabatu ar-rasuli sallallahu, yang mereka adalah kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke makanatu azwaji Nabi sallallahu, kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahli sunnati wal jamaah. Qala al-musannif rahimallahu taala makan wa yatawalluna, dan mereka ahli sunnah mencintai azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ibunda, para ibunda kaum mukminin. Ya, kita mencintai ibu kita gimana sih? Cinta enggak sama ibu? Cinta. Nah, ini ibu kita juga nih. Ya, wa azwajuhu wa ummahatuhum. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama terhadap kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, daripada nyawa mereka. Dan istri-istrinya adalah ibunda kaum mukminin. Ibu kita bukan Kartini ya ikhwah. Ibu kita adalah Aisyah, Khadijah, Hafsah. Ya, itu ibunda kita, dan yang lainnya Sofia, ya, Ummu Salama, itu ibu kita. Ya, Ummu Habibah, itu ibu kita. Ya. Paham sini enggak? Istrinya Pak Jokowi, ibu negara, bukan ibu kita. Bukan ibu saya. Ibu antum enggak? Bukan. Bukan ibu saya. Saya juga enggak cinta, ya, enggak cinta. Nah. Tapi kalau istri Nabi kita cintai. Kenapa? Karena ibunda kita. Paham enggak sini? Kartini enggak, bukan ibu saya. Enggak saya cintai. Ibu kita ini pertama ibu fisik kita, yang kedua adalah istri-istri Nabi. Maka aneh kaum mukminin. Ya. Bu, kok dia enggak merinding? Dia enggak marah. Ya, ketika disebutkan celaan-celaan terhadap ibundanya, maka dia wajib marah ketika orang-orang Syiah Rafidah mencela istri-istri Nabi. Seorang mukmin wajib marah saat ketika dia mendengar ibunya dicela, dia akan marah begitu juga. Bisa dipahami enggak sih? Ngerti enggak? Ya. Ini mukmin kerupuk. Kalau disebutkan Aisyah dicela, maka dia diam saja. Hah? Toleran. Ya, toleran. Enggak apa-apa. Itu kan pendapat Syiah, biarin aja. Pendapat itu ada. Ya memang ada, setan juga ada di muka bumi ini. Ya, setan ada enggak? Ada. Pendapat kayak begitu juga ada, ya ada. Terus kenapa? Wajib diingkari. Jangan cuma karena ada ya terus dibiarkan. Ya, ada di kitab-kitab. Loh, sihir-sihir juga ada di kitab Mujarobat. Enggak semua yang ada di kitab-kitab itu kita biarkan. Ya, seorang mukmin wajib dia itu marah ketika ibundanya dicela. Apalagi celaan ini dahsyat luar biasa. Ya. Dahsyat luar biasa. Kok bisa? Antum marah gak disebut ibu antum pelacur? Hah? Marah. Cari orangnya kayak gitu. Nah, ibunda kita Aisyah juga dikatakan demikian oleh Syiah Rafidah. Wajib marah. Gak bisa enggak. Ini wajib. Ini adalah keimanan. Ya. Keimanan. Gak bisa enggak. Gak bisa enggak. Kerupuk, maka tadi saya bilang. Kalau dia diem aja. Ya. Minimal kolbunya bergoncang. Karena ya, pengingkaran itu memang terkadang gak bisa lewat tangan, lewat lisan. Namun benci dalam hati adalah wajib. Wadhalika adabul iman. Yang demikian adalah selama-lamanya iman. Kalau hati pun enggak benci, imannya enggak ada kalau begitu. Selama-lamanya benci dalam hati. Ya, bisa dipahami sini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa yu'minuna bi annahum azwajuhum fil akhirah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya istri-istri Nabi adalah istri-istri beliau di akhirat, khususan Khadijah. Lebih terlebih khusus Khadijah radhiyallahu anha, ibunda kita ini. Ummu aktsari auladihi, ibu yang Khadijah adalah ibu dari mayoritas anak-anak Nabi. Wa awwalu man amana bihi, dan termasuk diantara yang pertama kali beriman pada beliau. Saya terjemahkannya termasuk. Ya, kalau Ibnu Taimiyah seolah-olah ini adalah ya takyin yang pertama, karena memang ada beragam pendapat siapa manusia pertama yang beriman kepada Nabi, kepada Islam. Ya, ada yang menyatakan Abu Bakar, ada yang menyatakan Zaid bin Harithah, ada yang menyatakan Ali bin Abi Thalib, dan ada yang menyatakan Khadijah. Ya. Nah, ini mungkin dijamak, ya, dikompromikan, kita katakan wanita pertama adalah Khadijah. Budak pertama yang beriman Zaid bin Harithah. Remaja pertama yang beriman adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, pria dewasa pertama yang beriman adalah Abu Bakar. Semuanya pertama jadinya. Daripada kita dahulukan satu sama lain. Ya, oh enggak, bukan Abu Bakar, Khadijah. Kayaknya kurang serak. Kita cinta Abu Bakar, kita cinta Khadijah, kita cinta Zaid bin Harithah, kita cinta Ali bin Abi Thalib. Dan riwayat menunjukkan mereka memang awalun. Ya, mereka memang yang pertama kali masuk Islam. Taib barakallahu fikum. Wa adadahu, dan Khadijah menolong beliau ala amrihi, ya, atas perkara beliau, dakwah beliau. Wa kana laha minhu almanzilatul aliyah, dan Khadijah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi. Kemudian wa siddiqatu binti Siddiq. Siapa ini Siddiqah binti Siddiq? Aisyah. As-Siddiqah Aisyah bintu Siddiq, Siddiq julukan bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anha, allati qala fiha an-nabiy sallam, yang Nabi bersabda tentang Aisyah, fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli sarid ala sa'iri ta'ami, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita itu seperti keutamaan sarid, nama makanan, atas seluruh makanan yang lain. Karena makanan sarid, makanan yang terdiri dari roti, dari khubz, dan juga dari daging. Khubz adalah makanan pokok yang paling utama. Dia terbuat dari gandum halus. Sedangkan daging adalah lauk yang paling utama. Makanan pokok yang paling top dengan lauk yang paling top dipadukan jadi sarit. Nah, ini cuma kasih perumpamaan aja. Maka sarit lebih utama daripada yang lain. Kalau kayak kita sekarang apa? Makanan pokok yang paling utama apa? Nasi. Lauk apa? Rendang. Rendangnya pun rendang yang top, rendang restoran Garuda misalkan. Ya kak, bukan yang di Takana Juwo. Atau apa lagi, restoran ayam dan lape. Bukan, tapi yang paling top, yang paling top apa sih restoran Padang? Setahu saya Garuda. Lewat sederhana pak. Oh, ini ijma. Masya Allah. Belum pernah makan di Garuda pak? Belum. Belum dengar? Ya. Aduh. Antum taunya nasi Padang depan Danau Marakas doang sih. Masya Allah. Mana lagi tadi? Zakara Syekh rahimahullah ta'ala fi hadihil jumlah. Syekh, yaitu Syekhul Islam, menyebutkan di poin ini akidah ahli sunnati wal jamaah fi azwaji nabi, tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, sikap mereka terhadap istri-istri nabi. Faqal, maka beliau berkata Ibnu Taimiyah, wa yatawallawna azwaja rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mereka ahlus sunnati wal jamaah, mereka mencintai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi itu adalah ahlul bait. Orang Syiah mengeluarkan istri Nabi dari ahlul bait, enak aja. Para mufassirin menerangkan bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala innama yuridu Allahu liyudhiba ankum arrijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira, ini terkait istri-istri Nabi, ya. Istri-istri Nabi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke rumah putrinya Fatimah, ya, lalu beliau mengumpulkan Hasan, Husain, Fatimah, Ali, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang tadi, innama yuridullahu ya liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ya. Kemudian pendapat yang sahih, istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Ya. Berdasarkan riwayat bahwasanya Nabi mengajarkan selawat kepada Zaid bin Al-Arqam dengan lafaz selawat Allahumma shalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, ini kalau istri itu pasti keluarga, ya enggak? Jumakir, istri antum keluarga antum bukan? Keluarga, walaupun istri keempat antum. Ya. Hah? Istri ngayal dulu gak apa-apa. Ya. Hah? Antum pakai nanya, ya gak ada. Dua aja gak ada. Mau bilang keempat antum. Ini kan permisalan. Ya. Permisalan aja diperdebatkan. Ya. Oh kagetnya, tau Jumakir, hah? Orang-orang pada kaget, buktikan, ya. Mana lagi tadi, ya, ya, ay yuhibbunahum, wayuwaqqirunahum, mereka ahlus sunnati wal jamaah mencintai mereka dan menghormati mereka. Li'annahun, karena mereka istri-istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ibunda kaum mukminin. Allah yang menjelaskan. Ya, wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda mereka. Fil ihtirami wat tawqiri wat tahrimi. Maka hinna 'alal ummati. Ya, wat tahrimihim nikahihinna 'alal ummati. Ibunda mereka dalam hal apa? Dalam hal penghormatan, dalam hal pemuliaan, penghormatan, dan juga diharapkan menikahi mereka atas umat ini. Jadi kalau ibunda kita gimana? Boleh gak kita nikahi? Gak boleh. Ini walaupun bukan ibunda fisik, tapi ibu agama kita. Ibu dalam agama kita. Maka ketika mereka menjadi janda setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka siapapun haram menikahi istri-istri Nabi. Karena mereka adalah istri-istri Nabi di akhirat. Ya. Antum punya janda. Antum masih ngarep. Ya. Rujuk yuk. Gak mau. Ya. Ya udah dah. Ntar kita berpasangan di akhirat aja. Oh lah. Sudah. Putus. Apalagi kalau dia nikah dengan cowok lain. Udah. Selesai. Semakin jauh. Begitu. Maka gak boleh dinikahin istri-istri Nabi, karena mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Gak boleh dinikahi. Dosa besar, ya, menikahi istri-istri Nabi. Karena dia adalah ibunda kita. Wa amal baqiyatul ahkam, adapun hukum-hukum yang lainnya, fa hukmuhunna hukmul ajnabiyat. Maka hukum mereka hukum ajnabiyat, hukum wanita yang asing bagi kita. Min haitsu tahrimul khalwati bihinna wa nadhar ilaihinna, yaitu di mana haramnya berkhulwat berdua-duaan dengan mereka atau memandang mereka. Jangan, enggak ada sahabat yang memahami, oh istri Nabi kan istri tipe ibunda kita, saya ke rumahnya lah, masuk ke rumahnya nyelonong, assalamualaikum ma, gitu enggak. Ya, enggak ada kayak begitu. Ya, para sahabat enggak memahami demikian. Allah Ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu adalah lebih utama terhadap kaum mukminin daripada jiwa-jiwa mereka sendiri. dan istri-istri Nabi adalah ibunda mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lakum an ya an tu'tu Rasulullah SAW wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana indallahi azima. Ya, dan tidak layak bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah SAW dan kalian menikahi istri-istrinya setelah wafatnya beliau selama-lamanya. Jangan dinikahi istri selama-lamanya. Sesungguhnya yang demikian tersebut di sisi Allah sangat besar dosanya. Dan terbukti para sahabat mengamalkan hadis ini, ayat ini. Gak ada dari seorang pun sahabat yang mengkhitbah istri-istri Nabi selepas wafatnya Rasulullah SAW. Ini karena faqihnya sahabat, berimannya sahabat, berilmunya mereka. Ya. Barakallahu fikum. Kalau janda kiai boleh enggak? Boleh. Antum aja dah nyai-nyai udah nenek-nenek lah. Ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian bertanya kepada mereka, kepada istri-istri Nabi, ada keperluan, ya mataan, maka fas'aluhunna min wara'i hijab, maka bertanyalah kepada mereka dari balik hijab. Artinya hukum syar'i tetap berlaku. Ya, enggak boleh megang, enggak boleh nador, enggak boleh berduaan. Enggak boleh timbulin fitnah. Namun yang demikian kita haram menikahinya selama-lamanya. Ya, barakallahu. Paham sini? Ya. Fahunna ummahatul mu'minina fil ihtirami wa tahrimi wa la fil mahrumiyah. Maka mereka adalah istri-istri Nabi itu adalah ya, ibunda kaum mukminin dalam hal penghormatan, pemuliaan, penghormatan dan tahrim. Artinya haram dinikahi. Ya, la fil mahrumiyah. Bukan dalam hal mahram. Ya. Artinya karena ibu kita jadi mahram kita. Gak bisa. Ya. Masih ada waktu? Bisa ya? Masih. Masih lama kok. Jam 9 dulu. Minimal jam 9. Materi udah habis. Ternyata udah jam 9. Ya nambah. Ya enggak Mas Yudi? Mas Yudi ada dua di sini nih. Baik, kemudian waqad tufiya sallallahu alaihi wasallam antisin. Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Wa hunna Aisyah. Mereka itulah Aisyah, wa Hafsah, wa Zainab bin wa Zainab bintu Jahsyin, wa Ummu Salamah, wa Safiyah, wa Maimunah, wa Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan wa Saudah wa Juwairiyah. Ya, amma Khadijah adapun Khadijah. Faqad tazawwajaha qabla an-nubuwah. Ya, Nabi menikahi Khadijah sebelum masa kenabian. 15 tahun sebelum masa kenabian. Walam yatazawwaj 'alaiha hatta matat. Ya, Nabi tidak pernah menikah wanita lain ketika masih bersama Khadijah. Enggak pernah poligami, enggak pernah dimadu Khadijah hingga beliau wafat. Tazawwaja sallam Zainab binta Khuzaimah. Kemudian Nabi menikahi Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Ya, walam talbus illa sayron. Namun tidaklah berlalu kecuali sebentar. Artinya belum sempat dikumpuli. Selepas akad, kemudian yang enggak lama kemudian sakit, kemudian summa tufiyat, kemudian wafat. Ya, radhiyallahu anha. Wa haula'i, kemudian berarti jumlahnya ada berapa? 11. Loh, ibunya Ibrahim mana nih? Siapa ibunya Ibrahim? Hah? Maria al-Qitbiyah. Kok enggak ada? Iya, karena dia bukan istri Nabi. Hanya budak yang dikumpulkan Nabi. Karena budak itu halal. Ya, budak itu halal. TKW halal dong. Oh, TKW bukan budak. Kok budak daftar bayar? Budak itu justru dia dibeli. Ya. Kemudian hasil rampasan perang, mereka ada tawanan. Ya. Kemudian diperjualbelikan atau dihibahkan. Ya. Itu budak. Kalau TKW bukan budak. Nanti kalau ada peperangan lagi, baru ada budak. Ya. antum perang misalkan ya, lawan OPM ya. Loh, kan Indonesia itu mau perang mau OPM. OPM itu kafir ya. Ya, mereka mendirikan negara Injil. Perang mereka, rampasan perangnya itu, nah, istri-istrinya itu, nah, apa, perempuannya. Nah, antum silakan tafat dulu, anak enggak aja. Ya enggak? Dapat itu akhwat, aples tecuari. Ya. Mana lagi kita sih? Kok anda bilang mah gua kok pada ketawa sih? Kenapa? Emang ada muskilah? Oh, enggak apa-apa. Kenapa antum? Gua nih mah. Ya, mana lagi tadi? Mana? Ya. Haulai jumlatu man dakhala bihinna minan nisa. Itu adalah sejumlah istri-istri Nabi yang Nabi dakhala bihinna, itu maksudnya minan nisa, kumpul, Nabi berkumpul dengan mereka. Ya, hunna ihda asyrata. Ya, mereka itu ada 11 radhiyallahu anhunna. Yu'minun, mereka kaum ahlus sunnati wal jamaah, mereka beriman. Ai ahlus sunnati wal jamaah bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Bahwasanya mereka istri-istri Nabi adalah istri Nabi di akhirat. Wa hadza fi hadza syarafun lahunna. Maka terkait hal ini terdapat kemuliaan bagi mereka, wa fadilatun jalilatun, dan kemuliaan yang mulia. Ya. Bagi istri-istri Nabi. Khususan Khadijah. Lebih khusus lagi Khadijah radhiyallahu anha. Falaha ya minal mazaya, maka Khadijah memiliki keistimewaan, wal fadailah, berbagai keutamaan, asyai' al-katsir, yang sangat banyak. Wa qad dzakara syekhu minha, di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, annaha ummu aktsari auladih, bahwasanya Khadijah adalah ibu dari mayoritas anak-anak Nabi. Fakulu auladihi minha, maka setiap anak-anak Nabi adalah berasal dari Khadijah. Ma'ada Ibrahim, ya, selain dari Ibrahim. Ya, famin Maria, adapun Ibrahim berasal dari Maria Al-Qitbiyah. Annaha awwalu man amana biha, Khadijah adalah termasuk diantara orang yang beriman kepada Nabi. Mutlaqan ala qaul, ya, secara mutlak berdasarkan sebuah pendapat. Ya, tadi saya sudah sebutkan ya, ada 4 pendapat. Ada yang menyatakan ya Abu Bakar, ya, ada yang menyatakan Ali di zaman Abu Bakar pria dewasa yang beriman, yang pertama kali beriman. Zaid bin Harithah budak pertama yang beriman. Ali bin Abi Thalib remaja pertama yang beriman. Khadijah wanita pertama yang beriman. Ya. Auhiya awwalu man amana bihi minan nisa, atau beliau adalah yang pertama kali beriman di antara kalangan wanita, alal qaulil akhar, berdasarkan pendapat yang lain. Ya. Asalisa, yang ketiga, hiya awwalu man adadahu, beliau adalah yang pertama kali membantu Nabi, wa anahu, menyokong Nabi, fi awwali amrihi, di awal dakwah Nabi. Wa kanat nusratuha, dan pertolongan Khadijah lahu kepada Nabi, fi a'dami awqatil hajah, itu di saat waktu-waktu yang sangat dibutuhkan. Ya, di waktu-waktu yang sangat dibutuhkan. Ada dua manusia yang sangat berperan dalam dakwah Nabi, yaitu Khadijah dan satu lagi Abu Thalib. Abu Thalib, Khadijah menyokong Nabi, membiayai dakwah Nabi. Ya, Abu Thalib memproteksi Nabi. Rabi'ah, yang keempat, annaha kana laha minhu sallallahu al-manzilatul aliyah. Khadijah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu, fa kana yuhibbuha, Nabi mencintainya. Wa yadhkuruha katsiran, sering nyebut-nyebut Khadijah. Wa yusni 'alaiha, dan sering menyanjungnya. Sampai-sampai Aisyah cemburu terhadap Khadijah. Padahal enggak pernah lihat Khadijah yang mana, tapi Nabi nyebut-nyebut terus. Ya? Nyebut-nyebut terus. Antum punya mantan nyebut-nyebut terus di hadapan istri antum? Mantan istri, bukan mantan pacar. Ya, mantan pacar ya, istrinya nabok boleh. Mantan pacar sebut-sebut. Nah, tapi mantan istri, misalkan. Istri yang mana? Yang wafat, bukan yang udah dicerai. Ya, cerai udah biarin. Ya, kolas, udah dicerai. Masih, ya. Ya, apalagi kalau udah nikah sama orang lain. Waduh, udah tinggal. Jangan move on. Move on. Jangan kutunggu jandamu lagi. Ya Allah. Ini bahaya ini, enggak move on. Mana lagi tadi? Wasiddiqa binti Siddiq. Oh iya, ada riwayat ya. Khadijah dinikahi Nabi dalam sebuah riwayat ketika berumur 28 tahun. Ya, berkat yang lain 40 tahun. Ya, sebuah riwayat menyatakan 28. Ya, 28. Saya sendiri condong ke yang 28. Ya, kemudian Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha Aisyah, yakni Aisyah binta Abi Bakar As-Siddiq wa huwa al-mubaligu fi siddiq, yaitu yang sangat jujur. Waqad laqaba Nabi sallam Abu Bakar. Nabi sallam telah memberikan julukan tersebut kepada Abu Bakar. Bidalik, dengan hal tersebut. Wali Aisyah radhiyallahu anha, dan juga kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya. Fadailu katsirah. Wali Aisyah radhiyallahu anha, afwan, dan Aisyah memiliki lamnya itu bukan lam ma'tuf ke sana ya, wawnya itu bukan lam ma'tuf, waw ibtidaiyah. Aisyah radhiyallahu anha memiliki ya keutamaan yang sangat banyak. Minha di antaranya annaha ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilai. Di antaranya adalah Aisyah adalah wanita istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lam yatazawwaj bikran ghairaha, dan Nabi tidak pernah menikahi gadis selain Aisyah. Semua janda. Tapi janda yang dinikahi Nabi muda. Hanya sedikit yang tua, mayoritas muda semua. Jadi keliru kalau ada orang, kamu kalau mau poligami ikut sunnah, oh nikahin dong nenek-nenek. Loh, Nabi menikahi Sofia, Sofia berumur ya 17 tahun. Sofia, wanita cantik, jelita Yahudi, Sofia bintu Luhai. Ya, ketika di perang Khaybar, dijadikan tawanan, kemudian dinikahi oleh Nabi. Cantiknya luar biasa. Sampai Aisyah cemburu berat dengan Sofia. Yahudi, Yahudi zaman dulu bukan zaman sekarang. Kalau sekarang kena Merkuri. Zaman dulu. Cantik. Ya, Hafsah. Apa? Janda. Orang dulu. Aneh punya emak nikah umur 13 tahun, orang sekarang itu ibu aneh umur 13 tahun nikah. Orang zaman sekarang, ibu saya kapan nikah sama bapak saya? 13 tahun. Ya. Orang dulu kok antum bingung. Orang dulu 17 itu bahkan udah sangat dewasa banget. Lewat. Begitu. Hafsah putri Umar ya, juga muda. Ummu Habibah putri Abu Sufyan juga muda. Ada janda muda yang dinikahi Nabi sallallahu ya. Ummu Salamah janda juga muda. Ya, jadi keliru kalau dikatakan kamu sunah-sunah ta'adud, kok ta'adud mana nenek-nenek? Hah? Siapa sunah siapa? Keliru. Aturan istrinya. Gitu. Ya, itu Mas Yudi juga gitu. Nih? Istrinya punya syarat ke Mas Yudi nikah lagi. Saya yang cariin. Wah. Dicari nenek-nenek. Gitu ya Mas Yudi ya? Nah. Terus mana lagi tadi? Wa anna Rasulullah kana yanzilu alaihi al-wahyu fi lihafiha, dan Nabi sallallahu turun wahyu kepada beliau ketika Nabi sedang berada dalam selimut Aisyah. Sedang satu selimut Aisyah turun wahyu. Ini subhanallah, keutamaan atas Aisyah. Wa anna Allah barra'aha mimma ramaha bihi ahlul ifki, dan bahwasanya Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan ya orang-orang yang menyebarkan berita dusta yang menuduh Aisyah ya, selingkuh ya naudzubillah, wa annaha afqahu nisa'i, dan Aisyah adalah istri Nabi yang paling berilmu. Maka diantara ya para sahabat ya yang paling banyak meriwayatkan hadis diantara dari kalangan wanita ialah Aisyah, dan Aisyah adalah mufti di kalangan sahabat ya. Dulu orang-orang kalau mau tanya, tanya ke Aisyah dari balik hijab, tanya hukum. Ya. Wa kana akabiru sahabah, lihat perhatikan nih, sahabat-sahabat kibar. Ini sahabat kibar ini. Sahabat kibar. Idza uskila alaihim al-amru, apabila mereka dibuat rumit oleh sebuah hal, ya, sebuah hal dalam agama, istaftahuha, mereka minta fatwa ke Aisyah. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baitiha, dan Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah. Ya, baina suhriha wa nahriha, di antara dada dan leher Aisyah. Artinya di pangkuan Aisyah. Wa dufina fi baitiha, Nabi sallallahu diwafatkan di rumahnya Aisyah. Ila ghairi dzalika min fadailiha, dan yang lainnya dari keutamaan Aisyah. Wa qad dzakara syekhu fadailu min fadailiha, dan Syekhul Islam menyebutkan di antara keutamaan Aisyah huna di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fiha, bahwa Nabi sallallahu bersabda tentang Aisyah, fadlu Aisyata ala nisa'i ka fadli sariri ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita seperti keutamaan sarid, makanan yang namanya sarid, dibandingkan dengan seluruh makanan yang lain. As-sarid wa afdalul at'imah. Sarid itu adalah makanan yang paling afdal, li'annahu khubzun wa lahmun, karena sarid ini terdiri dari khubz dan laham, roti dan laham. Nah, khubz ini bukan sembarangan, al-khubzu minal bur. Khubzu ini berasal dari gandum halus, wa huwa afdalul aqwat. Ya, dan ia adalah makanan pokok yang paling utama. Walahmu afdalul idami, sedangkan laham adalah lauk yang paling utama. Fa idza kana allahmu sayyida al idami, apabila daging adalah pemimpin lauk. Wal burru sayyidal qauti, sedangkan gandum adalah pemimpin makanan pokok. Wa majmu'uha wa majmu'uhuma as-saridu. Nah, kalau dikumpulkan dua-duanya itu jadi sarid, karena saridu afdalu ta'am, maka sarid menjadi ya makanan yang paling utama. Intinya Nabi hendak mengabarkan Aisyah adalah wanita yang paling utama. Di keutamaan Aisyah dibanding di atas seluruh wanita yang lain, begitu kurang lebih. Dengan permisalan sarid. Nah, ya, pekan depan insyaallah kita lanjutkan lagi. Ya, cukupkan. Yang mau bertanya, terpadu silakan.